itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu mustakmarin atau al-istimar. Istimar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean rasani teman-teman ya kualat itu mbah-mbah jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro Tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja itu sak penggawian kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong undang penjajah apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, enggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena enggak punya uang atau kerja enggak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami enggak pecus itu pasti dimarahin. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzadin itu al ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi, bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau Tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai sudah tidak beruntak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama, sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubuk kan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hasyim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya mustakmarin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo jihad. Jadi ini mukadimah sebagai pembenaran, sebagai studi saya sama Kiai Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Itu dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajut Thalibin saya cerita, ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fatara an-nasa nama. Misalnya begini, saya orang miskin, enggak punya apa-apa. Sudah enggak punya apa-apa, enggak punya jabatan, terus keluarga yang enggak pati loyal, mungkin istri ada yang idolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga enggak idolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja enggak pernah idolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, terus pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Nah, si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya alpat, punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya alpat itu hidup, tidak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau tidak punya nasi 1 piring, tidak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghnia, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyun sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya alpat, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir, enggak punya alpat itu masih hidup, enggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya alpat hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini satu jam, di rumah itu satu jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai satu kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya satu. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah. Enggak apa-apa, tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Lah yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Lah itu kecelakaan ya. Lah itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu kutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunia bihadha firiha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin punya. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting, dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang lain. Nah, dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah, itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam masih itu sekitar hampir 3.000, itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu di antara 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah, bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu enggak mau urun. Wong saya miskin, enggak perlu urun, wong saya miskin. Miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Udah gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wis miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almutawiina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fasakharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Wong untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000. Itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat. Pegawainya demo ya. Nah, ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah, barokahnya bermental mendiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sedikit ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hasyim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu dikakno telo. Duwene wiyo dikakno wiyo. Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya ya iso mangan wi. Jebule wi ku ya enak. Santri ya seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Nah, tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan, medit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan, penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang kikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menfonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, mau medit orangnya serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah enggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, mbak aku ingin kenalan mbak sampaian, terus dia enggak mau, baru kamu bilang sombong, karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak, kayak apa bangsa ini? Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai, karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, buit saya dulu. Bu itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud berih, ada baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh, saya juga gak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja legowo. Jogja tidak lagi negara, tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental, mental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, mosok acara kabupaten berkata ini tok ribet itu, awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Bukan fis-sarra saja, ketika wad-dharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus, saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid, agama tetap jalan, kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid, kata. Masih keren tukang becak, kata. Kok bisa, Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa, kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah, itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin ngutangi orang miskin, itu kalau enggak utang hari itu enggak makan. Kan enggak mungkin tukang becak kok utang ke bank atau orang kaya raya, kan kenal saja enggak? Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya, utang Habib Bidin, mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat tapi tidak usah ditiru, kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid, karena dia menjadi tahu, ternyata itu tidak banget. Nah, kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah, saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi saya, maksud saya Islam enggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya, pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah, kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh ngrumat tentara itu yo nganggo uwi, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu? Pak Hartopo itu, pisang itu, arasnya pisang itu. Bronggolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya tok itu enggak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas. Jadi dihukum kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Itu yang diceritakan di Perang Tabuk. Mimpak dimaga tayazihu kulubu farikim minhum. Jadi Perang Tabuk itu perang. Di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya buruh dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang enggak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Ya itu saja sebagai mukadimah Hairi Santris. Terusnya ngawas menjadi tolibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab. Mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Tetap padahal itu jadi mubtada muakhar. Berarti alaiha itu tetap ngatasin roko tis'ata asyara utawi songolas. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada ya-nya itu. Wa sani asyar assalam wa aqaluhu assalamu alaikum wal asah jawazu salamun alaikum. Qultu al asah al mansus la yudzihu. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asah boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asah harus assalamu alaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 ini. Wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqaluhu iku assalamu alaikum pakai al assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum olae nglafatno salamun alaikum. Uskultu Dewi Imam Nawawi al-asoh al-mansus la yudzi'uhu wawahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah, ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama karena ketika masuk salat harus niat masuk salat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo. Iya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafatkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir.

Nah aku apa makmum, makmum masbuk sing ijek sholat atau makmum aku gitu. Sada yang separuh-separuh ya tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Iku ya sedengan iku maksudnya sedengan. Karena memang kata Shahihul Bukhari butuhe itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya enggak dikira fi sholatin, kemudian ada yang mak. Ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kib. Itu enggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtu sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Ya nyuwun ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kitab teksnya Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabi at-tahirin ajmain amma ba'du. Saya langsung ke poin ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya. Sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim, turosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel. Jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel. Dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi. Sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani. Karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah. Kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu. Saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah, itu nanti ya terus tidak dikholi, terus diharamkan khol. Kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga orang Arab dulu, kama tasharrofa bi Muhammadin Adnan. Jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya, tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa, keramat munut, gandul apa? Keramat. Saya yakin andekan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit. Orang juga enggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru saja punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andekan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga enggak bakas Mbah Hasyim. Andai kan orang enggak, Mbah Hasyim enggak punya putra Gus Wahid, enggak punya cucu, enggak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang ngarang sorok, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang enggak akan bagi bakas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok tiga pabrik, istakobelawo mindamikum takobali agarim. Sana. Ini kan sehingga nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu enggak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les. Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan Alaisu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar muridnya. Doyahu ashabu, murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Les, akhirnya intiros itu hilang. Ini saya cerita dulu, nanti nah, bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu, aku kepengen hafal Quran, kepengen hafal Fatihah, dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini, saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama Zuriyah Mbak Sambu. Ini ada Lek, kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti Kak Ida, kalau gak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong gak lebih sepuh kok ngongkon itu kan gak sopan. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alpa dari Mahatali, ini saya tegur. Betul-betul saya tegur, dan ini niat saya baik. Saya sering meneliti karangannya Syed Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wa sohbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga ngendikan wa ashabihi at-tahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'a sahabah wa hum yukrimuna sahabian wa ahlu sahabian akhar. Itu harus disarahi, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali wa sahbi ajmain. Selain males ya khutbah sing ngengkek, juga enggak tipikal orang ngengkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqoh, bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Sehingga Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu mergo apalane mau ajmain. Maksudnya piye yo ora roh, pokoke ngarepe nun rabbil alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal. Itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahat Ali. Karena ngelafatkan ajmain orang Jawa itu rafaham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqoh bainana wa bainas syi'ah fa inna nukrimu jami'as sahabah. Jadi semacam maklumat. Semacam apa? Maklumat. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Bumu Ta'alim, kebetulan saya kaji itu Anna'ur Robek. Karena itu cara saya memarahi Mahat Ali di sini nanti. Marah itu bagus lah. Karena kadang-kadang ilmu itu disampaikan dengan marah. Tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampai bisa ngecek di Fadhailu Sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu sholahnya Masya Allah. Gak punya istri, gak punya anak, gak punya harta, gak punya apa-apa. Dan kalau dipisahi orang ya tidak balas, ditabok kanan, dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priyayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang, hadar rujul alaladhi yas'umu anahu nabiyun yakulu kama yakulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priyayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin akbadu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-A'rad al-Bashariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah huwa basarun, buktinya yangkeh, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Harusnya Mahat Ali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain enggak ditakriri ini satu riga. Piye ya kalimat sepenting itu enggak ada penjelasannya. Enggak ada taktiknya. Ini yang keliru semoga gurunya. Enggak perlu pengasuh, enggak berani ya. Nah. Sehingga kata Said Zabiti, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun dari kesalahan. Umat ini pasti terjaga, enggak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan. Ya Allah, saya minta salli berikan selawat terbaikmu ala Muhammad. Sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima. Sehingga jelas aturan mainnya. Engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalash sholat, sholawat terbaik engkau, kasihkan sama hamba terbaik engkau. Sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat, maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW, apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat itu pakai target 1000 kasihatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata saya Jabiti, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya Abah, juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Jabiti Sohibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Jabiti, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila salatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barokatis shalawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di burdah, dak mat daat bin nasara fi nabihi. Meski muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idaat bin nasara fi nabihi. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu dak mat daat bin nasara fi nabihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak paham Nasrani, silakan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyik tamin sarafin fansub ila qadrihi masyik tamin idhomi fa'inna fatla rasulillahi laisalahu khaddun fayuk riba'an hunatikun bifami dan seterusnya. Jadi ini Ma'had Ali, bukan mubtadi'in, bukan anak-anak cek. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak-agak tukaran. Jadi kitabnya Mbah Hasyim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus. Karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah, sudah geger sama Syekh Faqih Mas Gumambang, itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu, Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi gak apa-apa, ini kan ilmiah, jadi bagus. Dulu itu lama kalau bentrok itu rukun. Enggak kayak sekarang. Biasa debat ya, ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Imam Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanah di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk di sterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu enggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kula dilira sedanten. Itu kagetnya. Oh, ternyata kalah-kalah itu. Saking lugunya santri pas masih jagoan sama Mbah Hasyim. Sampun kula dilira sedanten Mbah kentong kalian beduk mun aman, tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugune mun saking gobloke terserah lah. Dan itu dulu enggak masalah. Dulu enggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah. Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan sifatnya ashabihi at-tahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi enggak ditahkiki ini. Ya, jadi ini kreker sih. Ya, kita sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh dibak berjanji oleh simtudurur bahwa mbah-mbahnya Nabi luar biasa. Wa kefala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul mun. Takoh Nabi itu orang suci, enggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa aslabi tohiroti ilal arhamis tohiroti sakit hatta akhrajani Allah mimbaini abawaya wa humalam yaltaqiyya ala sifahin qad hafidhul ilahu karomatan di muhammadin abahul amjadah sonal ismihi tarakus sifah hafalam yusim. Itu maklumat. saratun saronuru nubuati fi asari hurorihimul bahaya wabadara badruhu fi jabini abjadihi abdil muttalibi wabnihi. Semuanya itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim mengatakan adabul alim, orang alim itu banyak tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya, ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga enggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambah sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsu rububiyah, beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian sederhana, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil asfal, karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Nah, sampean sing mangan dan mergo lesu gak jelas untuk apa, utawa mumpung gratis gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masyihu ibn maryama illa rasul qad khalas min qablihir rasul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Lho, orang sebesar nabi lho hanya diberi status ini doyan makan. Lho, itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alama, dokter Musta'in itu suka makan, itu kan enggak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit tu. Nah, ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu, matali. Jadi ya sudah seperti itu. Seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini, ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi enggak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak ada. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu, ya cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita. Jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini. Tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya Masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyyaka na'budu qul. Hanya gitu dok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak mahatali ini gak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan gak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iya kan anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuhnya Kanjeng Nabi. Enggak, anak-anak jawab, disuruh jawab, murid jenengan. Iya kan anak budu itu dawuhnya Allah pada dawuhnya Kanjeng Nabi. Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem gak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata qulu atau qul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka nak budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka nak. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana wa yuqaddaru qabla qawlihi ta'ala iyaka nak budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah, Muhammad katakan iya kana budu. Akhirnya Nabi menirukan iya kana. Memang iya kana budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah, itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'allahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus, itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya enggak bengkok itu apa? Qayyima. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyima menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong, itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyima. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi barat ginilah saya sebagai kiai Anda bilang, "Cung celokno Zaid, eh cung aja nyeluk Zaid." Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid. Tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'dur rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa sih yang bangkitkan kami? Nah, enak-enak mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab, "Hadza ma wa'dur rahman wa sadaqal." Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya, "Mamba'atsana min marqadina hadza," berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah, ngomong-ngomong dewe, dijawab-jawab dewe. Ya, itu gak mahat ali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Nawawi Robek itu luar biasa ketika Mbah Hasyim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya. Per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali ber Said Muhammad, sekali ber Mbah Hasyim, sekali ber Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki lho cung ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikrahmu jami'is sahabat. Ketika bahasa menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah, wa nukrimu ahlal bait. Jadi ya bikin mukadimah sekaligus maklum. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton, ini yang kita sayangkan. Sebetulnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati apa? Diri. Dan seterusnya. Ini yang terakhir, ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 enggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Fitas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat-sangat suka mendokumen, termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hasyim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hasyim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hasyim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbak Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbak Bey Dowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbak Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbak Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadila, yang diantara cucunya ada Pak Said Agil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hasyim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim. Sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hasyim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhaw kilan wa musabihan mim gini, Hasyim Asyari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih muhaukilan wa musabbihan, saking religiusnya Mbah Hasyim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu, sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus di sini. Saya senang sekali kalau saya kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja supaya, karena tadi Mbah Hasyim ngaji sama Mbah Mahfud, maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil. Dan Syekhona Khalil di akhir hayati ketika Mbah Hasyim baca Bukhari, beliau datang ke sini kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hasyim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadoro majlisahu syaihuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini, ke Tufir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hibatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu, ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Nau. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi enggak apa-apa lah. Ayu shahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan. Imma ala shaykhi aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfadzuhu. Ba'da dzalik hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi tikrara mu'adzifin. Terus sak teruse wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adrril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji enggak pernah ditashihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adrril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati. Ada santri enggak pernah mengkonfirmasi baca Hayatun Sauda Dawaun Minggul Lida. Kitabnya dia itu titiknya dua. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalahu wa minna minkum, maksudnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil muhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil muhtar mari wong sing bingung bila nuktah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal muhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasah, jangan dengernya yang paling populer al muhtar terus semuanya masa berarti isfa'u nyafa'ati sira kabeh lil muhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sebutlah syafaat itu kue raka jenah ibu cakap sembrono. Nah, halal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menasheh bacaannya. Ayu shahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhi tashihan jayyidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutqinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim toh. Ya enak mumpung nampa sorogan iso ngamuk lah. So. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di Sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin siapa? Rozikin apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jamak. Tapi agak apa-apa jeneng, nggak pakai, nggak pakai nama, nggak jelas sih. Nah, ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun itu kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum satu hari, lama-lama sebelum satu jam. Kalau satu jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Ibab putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Wong saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahat Ali Tebuireng enggak berani ini kan. Wong tak bodoni ya borong-borong kan gitu. Kan. Jadi ini pesennya Mbah Hasyim loh, bukan pesennya Mbah Hal. Ini pesennya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warabi ayu shahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfadzuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi. Takrara mu'adzifin wa tikrara mu'adzifin, sama itu masdarnya. Wala yakhfadu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adrril mafasid, kata beliau. Jadi enggak boleh anak-anak baca mandiri. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu, lam tarjiman ditanyakan gurunya. Gus, maknane lam tarjiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tarjiman. Di lam taro rani ngali sopo marah daman yang geteh oleh takok Gus lam tardiman maknanya apa ya bingung gini kan piye ya, seperti guyonan itu juga sampe apa Gus Umar Yoto itu. Imriti dibaca apa Umar Yoto bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus Gus nggak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur, kalau ada tamu-tamu Gus yang nggak bisa ngaji Gus Gus Umar Yoto udah teko ya maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa Umar Yoto. Jadi saya punya kitab Kiro Asab'ah. Itu di situ cerita kenaifan-kenaifan orang-orang baca. Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu korik-korik yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh enggak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasehkan ke guru. Itu kata beliau ad-dharril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun mingkuli da. Dibaca hayatun sauda dawaun mingkuli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan Ki Jawa itu wal jarau di lan lawang. Muridnya protes, "Mbah, kalau gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang. Wis kadung isin. Wis kadung isin. Wati nilan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah? Lah iya wit elo kena go alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurune bingung wal ardi kok bom, bareng didelok jebule bumi. Ribet kan? Jadi harus ditasehkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jare itu saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkoti sapani wong saroko nyolong sopaman albedo tangi anduk. Waduh gurunya malah bingung. Cung mosok bedo maknanya anduk. Jebule endok tulisannya kan. Karena tulisannya sama. Nah ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini. Min ad-dharril mafasid. Nah termasuk asal-usul dikarangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi, kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja enggak ngurusi rasulnya apalagi saya." Terus limada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli, dia baca dengan apa? Jer. Jadi Allah tidak ngurus orang musyrik juga enggak ngurus rasulnya. Terus masyhur itu Sayyidina Ali ngutus Abdul Aswad Adu Ali, kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab Ataf. Jadi pertama aku dikarang itu bab Ataf. Ternyata Abu Aswad Adu Ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu yubari'un aidon. Nah, Imam Abu Aswad Adu Ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak. Ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abu Aswad Adu Ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan langit itu yang baik apanya bah ya nujumuha la innama ajibtu min husniya sain kagum langit begitu baik mestinya bacanya ma ahsanas sama aduhai begitu indah tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan enggak benar itu ya tadi min ad-dharril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqat taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min ad-dharril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnu Arabi, tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila sihin fasaihuhu syaitan. Jadi mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main, ini fatwanya bahasa menyebut min ad-dharril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah itu kan malah fatal lagi kan. Min al-fasid, akhoda min al-fasid, wa akhoda min al-fasid. Nah dikira induannya juga. Makanya kembali tadi, statusnya mbah itu terserah anak cucunya. Terus pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina atau Israel lah, terserah istilahnya. Pemakamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya tidak ada Quran, kita tidak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo dia cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tuduhan Yahudiyah maupun Nasrani. Ya terus diumumkan maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu lho. Mbah-mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rotok keramat, biasanya terus tanah yatim. Emang buyut saya tanah yatim, Mbah Hasyim juga tanahnya banyak, Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku bisa kedonyan, kerja keras, buktine warisane. Akeh yo ono sapi, ono pitik, berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Ngiling-ngiling nek mati Allah. Lho mbah mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing hormat kanca kula nganti sepuh kudu sing ana. Mergo ma min nabiyyin illa wa qatru al-ghunam ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak putune ngalim, kan mesti diapel ngono. Sebelah mbahku seneng wedhus. Dadi gara-gara ralim kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, mbah sih mau pinggir pabrik gula, dadi wis cara berpikir ekonomis golek daerah ya ribet. Lah kok mbahse mondok Mekah jare mbahse seneng plesir. Buktine taune Mekah ribet. Mbah ge kerja ning Ben Laden, woy, ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah ini melane Gus Isom luar biasa beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae Sus. Kowe salah paham karo karepmu, ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon Sus, pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikehak ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan ya minna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Iku sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wis kali-kali neng-neng ku anake jeneng anu Sarah, ben bunyai Sarah, sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyi. Dan ya lu yo nabi, gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka wis kali-kali Gus-gus jenenge. Dan ya Yusua, Yesa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita mah makanya kamata syarrafa atau kamata karoma bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulia gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono kok anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hasyim tuh dicari-cari, Mbah Hasyim tuh turunan mana sih kok sampai stop gitu. Hanya diketahui Hasyim bin Asyari bin Wahid terus bin Anu Sarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hasyim bin Asyari ya, bin Wahid, bin Anu Sarwan, bin Abdul Azim, bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya nggak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama nggak tahu, ya nggak tahu saya. Pokoknya malah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya, jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Kowe iku nek iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pira ngalim sih nek bapak yo ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi, nah, misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran ah niru bapak. Keren maksudnya gitu. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karena anak. Makanya masyhur banyak ulama yang gak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah, itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudi. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu makasih. Bina Allah, nama Muhammadin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini semoga saya jadi wali penuh. Amin ya Rabbal Alamin. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawadhu. Tawadhu itu sopan sekali karena diatur-atur yang mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang enggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya, ya protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, kuyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanat dan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya, Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair, dulu itu ngaji di sini, di Mbah. Jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarotnya, jahida dan baca jahada yujahidu jahdan wajihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim. Tapi kata Mbah Hasyim, jangan. Kiai bagian nyeblok no pesawat turun teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari apa, Belanda ya, dari Inggris ya, itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabia ya. Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umara. Bahkan sebelum ada negara yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiai lah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang megang otoritas publik. Ketika seorang Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-istimar. Istimar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean rasani teman-teman ya kualat itu mbah-mbah jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro Tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja itu sak penggawian kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok goblok banget. Wong undang penjajah apa-apa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, ini pengagum ilmu. Biasa berkali-kali mencontohkan kalau Anda suami yang miskin, gak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena gak punya uang atau kerja gak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami gak becus itu pasti dimarahin. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju, Indonesia negara yang terbelakang.

Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna Fid Dunya yang lagu kesangannya Mbah Mun itu Isfa'u Lil Mukhtar sebetulnya itu. Karena Isfa'u Nyafa'atiyo Sirakabe Lil Mukhtar mari wong sing bingung bila nuktoh. Nah tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah Wa Abihal Mukhtar Bilkho, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah hal-hal gitu itu harus ditaseh, jangan dengernya yang paling populer Mukhtar terus semuanya. Masa berarti Isfa'u Nyafa'atiyo Sirakabe Lil Mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sebutlah syafaat itu kue raka jadi nabi bocok sembrono. Nah halal gitu itu ini pesannya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sohiha mayakrohu koblahifti tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghirihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya setujunya orang alim-alim toh. Ya enak mumpung nompok sorogan iso ngamuk lah so. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di Sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun tuh kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin ya Pak? Rozikin apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jamai. Tapi ya nggak apa-apa, jadi nggak pakai, nggak pakai mana, nggak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, Mbak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun itu kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum satu hari, lama-lama sebelum satu jam. Kalau satu jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus Ibab putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Wong saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali itu bilang gak berani ini kan. Wong tak bodoh ya borah-borah kan gitu. Kan. Jadi ini pesennya Mbah Hasyim loh, bukan pesennya Mbah Hal. Ini pesennya Mbah Hasyim. Tak baca ya awas kalau enggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warobe ayu sokhiha ma yakrahu qabla khiftihi tashihan jayidan. Imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Summa yukarriruhu ba'da khiftihi. Takrara mudhifin wa takrara mudhifin sama itu masternya. Wala yakhfadu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adzarril mafasid, kata beliau. Jadi enggak boleh anak-anak baca mandiri. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tarjiman ditanyakan gurunya. Gus, maknane lam tarjiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tarjiman. Di lamtaro rani ngali sopo marah daman yang gede oleh takok Gus lamtar diman maknanya oboe bingung gini kan piye ya, seperti guyonan itu juga sampe apa Gus Umar Yoto itu Imriti dibaca apa Umar Yoto bingung kan. Itu guyonannya kakak saya ini sama itu Gus Dur itu kalau ada Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji Gus Sumaryoto udah teko maksudnya masyur itu goyonan beliau itu kalau karena ada orang gak bisa baca Imriti dibaca apa? Sumaryoto. Jadi saya punya kitab Kiro Asab'ah itu disitu cerita kenaifan-kenaifan orang baca dan itu fatal termasuk Nyuwun Sewu korik-korik yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah sama gurunya dibenahin terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasehkan ke guru. Itu kata beliau adzarril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun mingkuli da. Dibaca hayatun sauda dawaun mingkuli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu itu banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarau di lan lawang. Muridnya protes, "Bah, kalau gak ada makna itu walang." Lah ya walang sing nemplek lawang. Wis kadung isin. Wis kadung isin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. "Bah, guru kula kok maknane elo, Bah?" Lah ya wit elo kena gua alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Durine bingung wal arti kok bom bareng didelok jebule bumi di. Ribet kan? Jadi harus ditasehkan.

hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae wis. Kowe salah paham karo karepmu ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon wis pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek hak ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan ya minna. Orang tahu semua lah Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Iku sak dhuwure bunyai zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah iku rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wis sekali-kali neng-neng kuwi anake jeneng anu Sarah ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyai. Dan ya yo Nabi, gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka wis sekali-kali Gus-gus jenenge. Dan ya Yusua, Yesa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita mah, makanya kama tasarrufa atau kama takarroma bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulia gara-gara dia putu sing jeneng kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono kok anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama, orang kayak Mbah Hasyim itu dicari-cari, Mbah Hasyim itu turunan mana sih kok sampai stop itu. Hanya diketahui Hasyim bin Asyari bin Wahid terus bin Anu Sarwan bin siapa sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang didokumen Lasem. Jadi kalau versi didokumen Lasem itu kalau enggak salah itu Mbah Hasyim bin Asyari ya, bin Wahid bin Anu Sarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau didokumen. Tapi saya enggak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama enggak tahu ya enggak tahu saya pokoknya ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan tuh sederhana. Kowe iku nek iso ya hafal Quran, aku mbahmu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim sih nek bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Nah, misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang. Hafal Quran ah niru bapak. Keren. Jadi walhasil nasibnya Mbah ini karena anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah, itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudi. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu enggak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dinama Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ini semoga saya jadi wali penuh. Amin ya Rabbal Alamin. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur yang mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Jadi dengan semudahnya diatur-atur diberi gelar yang paling tidak saya suka karena saya memang gak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit kemudian 10 menit setelah itu selesai. Secara kesanat dan ilmu Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiyaji Memun Sibir dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Sibir Suzuru Zahab itu Finnakhli karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh delalah pas kesini. Padahal Mbah Zuber sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zuber. Jadi tidak ulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zuber ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Sister ini termasuk ulamin karomati, termasuk keramat yang bakar. Saya tidak tanya apa Gus Riza keramat seperti itu, karena saya yakin dia pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Orang sama saya punya anak buah warga itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang Pak Yai, wong ngono kok kancane, sing gelem dadi ngono ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemok Gus Riza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Bang Mahfuz ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Bang Maimun, karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama sarang. Ini saya belum pernah cerita ke Sri Sarang, saya cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunnya itu ada di bagi. Seperti makdannya. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan dosa ulang itu tahu ngaji ngelirin gue. Saya kelas 1 aliyah sama singa disuruh nemanin Gus Kamil Putra Bangun yang pertama dari ibunya Mas Dika. Itu disuruh pasangan Gus. Dan saking takdirnya Bangun sama singa itu ngasih bisaro untuk hadiah takdir sama zaman itu Mbak Idris, Yai Anwar, Mbak Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Sama singa pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diampun sendiri. Disuruh ngantorkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Tahab, sama Gus Maksum. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud atau belum. Tapi karena saya itu niatnya nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Lupa tahunnya, karena wali udah boleh nginget dia. Atas itu kesempatan dibaca kalau gak salah di dunia, kalau disebut. Nah kita ini sampai sarang yang seringnya disebut itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tapi kira-kira hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu Bapak Tam Yusa masih ingat Bapak Tam Yusa. Saya sudah termasuk pinter gitu, sudah ngaji karena ingin dapat serogana di Simam pasannya. Karena memang disuruh bangun. Anak putuku senajan itu 1 bulan harus pernah ngaji sih. Gitu. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya disuruh. Yang saya paling mengenang dari ngajinya di Simam bilang gini pas Bapak Tam Yusa. Pokoknya Tam Yusa itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufasiru, apa, imam, dan imam, minal, minal jawab ya. Ini mau sialah mau malu, jawab tuh kayak, jawab sih, yakin sekali. Karena masih jurung ya, nanti kalau sudah futuri mungkin ngeper. Kemarin jatuhkan nasab sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil lip. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar di Bang Putranya urusan. Itu kata banyak Tam Yusa. Tam Yusa itu gampang. Beliau gak pakai takrif atau definisi yang ada di dirinya. Atau lah bermuni apa nih yang berarti Tam Yusa. Lalu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Tafadi. Karena ada kamar madep timur. Utaranya musola persis juga ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel kalau nggak salah harganya 25 rupiah lah berapa? 25 terus ke Doro. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio gitu. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarin. Mungkin sering saya di Bang Besar pas itu. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasangan. Pas tanggal 21 pulang, karena Gus Kamil itu putranya Mbah Mun, semua kiai sini nyangon Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini bisa bertanya, awak kamu ini berapa ya boten terus di mana? Hanya tadi beliau juga gak bilang itu apa boten ya berarti sebenarnya channel dari bangun ke kita itu jelas ini untuk ini untuk ini sehingga kita gak berani pakai. Tadi humus tadi apa seperti apa? Nah ini cerita ilmu, gak berulus jelas sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatan ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada alfiatus sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarankan.